Kita lihat hadisnya. Hadis yang pertama nomor 3259. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Hammad bin Ismail bin Ulayya qala haddatsana Abi an Wuhayb an Yahya bin Abi Ishaq annahu haddatha an Abi Sa'id mawla al-Mahri annahu asabahum bil Madinati jahdun wa shiddatun wa annahu ata Aba Sa'id al-Khudri radhiyallahu an faqal. Ini awal dari hadis ini. Bercerita Abu Sa'id Maula al-Mahri. Ada seseorang di generasi tabi'in yang bernama Abu Sa'id Maula al-Mahri. Ya, Abu Sa'id ini mantan budak, kemudian merdeka dan dinasabkan secara wala' kepada yang memerdekakannya, yaitu Qabilah Mahri, Maula al-Mahri. Kata Abu Sa'id Maula al-Mahri ini bercerita annahu asabahum bil madinati jahdun wa syiddah, bahwasanya mereka, dia dan keluarganya, menimpa mereka di kota Madinah jahdun wa syiddah, penderitaan, ujian, cobaan ketika mereka tinggal di Madinah. Ya, mereka adalah penduduk baru datang ke kota Madinah untuk tinggal di sana, dan mungkin karena keutamaannya, untuk keutamaan dan kemuliaan tinggal di kota Madinah, maka mereka datang ke sana. Ternyata tidak mudah untuk tinggal di kota Madinah. Mereka ditimpa oleh jahdun wa syiddah. Dalam bahasa hadis Nabi yang lain, la'wa. Ya, la'wa, ujian, kesulitan, kesusahan hidup di kota Madinah. Ini yang menimpa keluarga Abu Sa'id bin Maula al-Mahri ini. Kemudian wa annahu ata Aba Sa'idin al-Khudri. Abu Sa'id Maula al-Mahri datang untuk menjumpai sahabat yang masih hidup di Madinah ketika itu, yaitu Abu Sa'id al-Khudri. Abu Sa'id ada namanya Sa'ad bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Faqala lahu inni kathirul iyal. Kata Abu Sa'id tabi'in ini, Abu Sa'id bin Maula al-Mahri tabi'in, sementara Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad bin Malik, sahabat Nabi yang mulia dan diantara para sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kata Abu Sa'id yang tabi'in, yang sakit tadi, yang mendapatkan cobaan tinggal di Madinah, mengadukan keadaan mereka kepada sahabat Abu Sa'id al-Khudri, inni kathirul iyal, sesungguhnya saya punya keluarga yang banyak, anak keturunan yang banyak. Waqad asabatna syiddah, kami tinggal di Madinah ini dan kami telah menimpa kami kesusahan, ujian, cobaan. Fa'aradtu an anqula iyali ila ba'dir rif. Saya ada keinginan untuk pindah bersama, memindahkan atau pindah bersama keluarga saya tersebut ke sebahagian rif. Rif ini maksudnya adalah tempat di luar Madinah yang lebih subur, ya, yang lebih subur, yang banyak tanamannya. Nah, saya kalau tinggal di Madinah begini kenyataannya, maka ada keinginan kami, saya untuk pindah bersama keluarga ke tempat yang lebih aman, yang lebih nyaman, lebih mudah, yang ia sebutkan dengan kata-kata rif. Rif itu artinya kampung, daerah yang di situ subur, banyak tanaman, hijau. Itu yang diinginkan oleh Abu Sa'id Maula al-Mahri tabi'in tadi. Faqala Abu Sa'id, maka berkata Abu Sa'id yang sahabat, Abu Sa'id al-Khudri. Karena Abu Sa'id yang tabi'in ini meminta pendapat, ya, meminta pendapat, mengadukan keadaan mereka, mencari pengesahan bolehkah, karena mungkin dia mendengar adanya kemuliaan tinggal di Madinah. Sekarang saya sudah di Madinah tetapi tidak tahan saya tinggal di Madinah, saya berniat untuk pindah lagi, pindah dari Madinah. Ini keinginan Abu Sa'id yang tabi'in. Kata Abu Sa'id sahabat, la taf'al, jangan kamu lakukan itu. Maksudnya jangan kamu lanjutkan keinginan kamu, ilzamil Madinah, tetaplah di Madinah. Kata sahabat ini, la taf'al, jangan kamu lakukan keinginan kamu tersebut, ilzamil Madinah, lazimilah kota Madinah. Fa inna kharajna ma'an Nabi SAW. Alasan dari usulan, anjuran dari Abu Sa'id sahabat radhiyallahu ta'ala an kepada Abu Sa'id yang tabi'in ini adalah hadis Nabi. Ya. Ia mengatakan, la taf'al, jangan kamu lakukan itu, ilzamil Madinah, tetaplah kamu di Madinah. Kenapa? Ya, kenapa ia perintahkan demikian? Akhirnya lalu ia sebutkan alasannya. Fa inna kharajna ma'an Nabi SAW, karena sesungguhnya suatu ketika kami keluar. Ya. Keluar pergi meninggalkan kota Madinah untuk sebuah perjalanan. Adzunnu annahu qal hatta qadimna Usfan. Kata perawi, saya menduga dalam hadisnya itu Abu Sa'id mengatakan dalam perjalanan keluar meninggalkan kota Madinah sampai kami di tempat yang bernama Usfan. Usfan ini nama tempat. Hatta qadimna Usfan, sampai kami dalam perjalanan keluar bersama Nabi di tempat yang bernama Usfan. Fa'aqama biha layali, di Usfan ini Nabi menginap beberapa malam. Ya, Nabi menginap beberapa malam karena Usfan ini terkenal dengan dataran yang indah, banyak tanaman-tanamannya. Maka Nabi SAW tinggal di sana beberapa malam. Faqalan nas, wallahi ma nahnu hahuna fi syai' wa inna iyalana la khulufun ma na'manu alaihim. Ya, faqalan nas, maka para sahabat yang bersama Nabi berkata, wallahi, demi Allah, ma nahnu hahuna fi syai', tidaklah kami di sini, atau ya, tidaklah kami di sini di Usfan ini dalam keadaan nyaman, dalam keadaan nyaman. Wa inna iyalana la khulufun, dan sesungguhnya keluarga kami di Madinah. Ya, karena Nabi dalam perjalanan itu lama dan bahkan tinggal di Usfan beberapa malam, sangat tidak seperti biasa. Para sahabat yang bersamanya, yang keluar bersamanya, mengkhawatirkan keluarga mereka di mana? Di Madinah. Wa inna iyalana la khulufun, sesungguhnya keluarga kami di Madinah benar-benar kami khawatirkan. Tidak ada yang menjaga mereka. Ya, tidak ada yang melindungi mereka bila mana nanti ada bahaya di Madinah. Ini kata para sahabat, ma na'manu alaihim, kami tidak merasa aman terhadap mereka. Ya, tidak merasa aman, mengkhawatirkan keamanan keluarga mereka di Madinah sementara kita dalam perjalanan yang lama. Ya, dan bahkan sekarang sedang singgah, belum sampai ke tujuan lagi. Fabalagha dzalikan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ucapan para sahabat tersebut sampai kepada Nabi. Faqal, lalu Nabi bersabda, "Ma hadzal ladzi balaghani min haditsikum?" Bagaimana ini perkataan yang sampai kepada saya dari perkataan kalian, kekhawatiran kalian terhadap keluarga kalian di Madinah? Nabi SAW mengingkari kekhawatiran tersebut. Ma adri kaifa qala walladhi ahlifu bihi au walladhi nafsi biyadihi. Perawi ragu setelah Nabi mengatakan, bagaimana ini ucapan yang sampai kepada saya? Nabi mengingkari, kok bisa ada kalian mengatakan demikian, mengkhawatirkan keluarga kalian yang tertinggal, istri-istri, anak-anak kalian di Madinah tanpa ada yang menjaga mereka, tanpa ada yang melindungi mereka. Kemudian perawi meragukan apa yang diucapkan oleh Nabi setelah itu. Ma adri kaifa qala, saya tidak tahu apa yang diucapkan, apakah yang ia mengucapkan walladhi ahlifu bihi, demi zat yang aku bersumpah dengannya. Maksudnya siapa? Allah. Ini ungkapan yang pertama, walladzi ahlifu bihi, demi zat yang aku bersumpah dengannya. Atau Nabi mengatakan setelah itu, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Hanya ungkapan sumpah saja yang berbeda. Tetapi perawi ini tetap mengatakan saya ragu. Apakah yang diucapkan oleh Nabi, walladzi ahlifu bihi atau walladzi nafsi biyadih? Terlepas dari perbedaan ungkapan tersebut, tetapi tetap saja dia bersumpah. Kedua-duanya sumpah. Walladzi ahlifu bihi, demi zat yang aku bersumpah dengannya. Menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Ya, bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ungkapan yang kedua, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini seringkali Nabi bersumpah dengan lafaz yang kedua ini, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini ungkapan sumpah Nabi. Perawi ragu apakah ungkapan yang pertama atau ungkapan yang kedua. Ya, yang manapun juga tetap itu sumpah Nabi SAW, menekankan apa kata beliau, laqad hamamtu au in syi'tum la adri ayyatuhuma qal la amuranna binaqati. Ini juga keraguan perawi, sungguh aku telah berencana atau menginginkan, atau jika kalian menghendaki, la adri ayyatuhuma qal, kata perawi saya lupa yang saya tidak tahu mana yang antara kedua itu yang diucapkan oleh Nabi. Laqad hamamtu au in syi'tum. Sungguh saya telah menginginkan atau kalian inginkan. Dua. Saya menginginkan atau kalian menginginkan, itu diragukan oleh perawi. Qala la amuranna binaqati. Saya perintahkan unta saya. Artinya membawanya, mengarahkannya. Turhalu, berangkat. Thumma la ahullu laha uqdatan, kemudian saya tidak melepaskan satu ikatan unta tersebut, hatta aqdamal Madinah, sampai saya kembali ke kota Madinah. Ini pernyataan Nabi kepada para sahabat tadi. Mereka bersedih, ada rasa ketidaknyamanan ketika mereka lama dalam perjalanan, bahkan mensinggah beberapa malam di Usfan, kata Abu Sa'id Al-Khudri, dan sampai ucapan mereka begitu. Ya. Sungguhnya kami di sini merasa tidak nyaman, ma nahnu hahuna fi syai', kita tidak ada pekerjaan, tidak ada apa, tinggal bermalam-malam di sini, sementara kita khawatir keluarga kita di Madinah. Sampai ucapan itu kepada Nabi, dan Nabi mengatakan apa yang tadi dijelaskan oleh perawi, dia bersumpah dengan nama Allah, kemudian dia mengatakan, sungguh saya sudah berkehendak atau kalian berkehendak, kita semua. Kita semua berkehendak, atau saya, kata Nabi, pergi meninggalkan kota Madinah membawa kendaraan, kemudian belum terlepas ikatan kendaraan saya tersebut. Artinya menempuh perjalanan dan sampai di tujuan, belum lagi ikatan hewan tunggangannya dilepaskan, dia sudah membalik arah kemudian berangkat kembali ke kota Madinah. Ya, cepat untuk balik ke kota Madinah. Artinya dia tidak ingin lama-lama dimanapun juga. Keinginannya untuk balik ke kota Madinah itu keinginan yang luar biasa, sehingga kata Nabi mengungkapkan di sini, la uahullu laha uqdatan, saya tidak akan lepaskan satu ikatan pun di unta saya, ikatan barang, setelah sampai saya tujuan, kecuali saya akan balik dan bersegera sampai ke Madinah lagi, tidak mau berlama-lama dimanapun juga. Ini menunjukkan Nabi benar-benar mencintai kota Madinah, hatta aqdamal Madinah. Waqal, dan Nabi berdoa, Allahumma inna Ibrahima harrama Makkata faja'alaha haraman. Ya Allah, sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah. Ya. Telah mengharamkan Mekah dan menjadikan dia tanah haram. Wa inni harramtul Madinah, Wa inni haramtul Madinah haraman, sesungguhnya saya telah mengharamkan pula Madinah dengan pengharaman ma baina ma'zimaiha, yaitu dengan jarak antara dua gunungnya. Ya, yang haram itu jaraknya antara dua gunungnya, ini di antara utara dan selatan. Ya, yang batasannya adalah gunung itu antara dari arah utara dan selatan. Sementara dari arah timur dan barat seperti yang telah kita pelajari di antara dua perkampungan yang banyak batu-batu hitam. Ya, ma baina la bataiha. Jadi sudah diberi batasan-batasan tanah haram oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian alla yuhraqa fiha damun. Haramnya tidak dibenarkan untuk ditumpahkan darah di sana sedikit pun. Menumpahkan darah yaitu tindakan kezaliman, menyakiti orang lain, apalagi membunuh. Ini diharamkan di Madinah. Di Madinah diharamkan bukan berarti di luar dihalalkan. Tetapi tentu lebih ditekankan untuk tidak terjadi tindakan kezaliman di sana karena dosanya lebih daripada di tempat yang lain. Kemudian wala yuhmala fiha silah liqitalin. Tidak dibenarkan di dalam kota Madinah menghunus senjata untuk sebuah pertengkaran apalagi peperangan. La yuhmal fiha silah liqital. Di Madinah tidak boleh membawa senjata yang terbuka. Karena pedang yang terbuka yang keluar dari sarungnya itu untuk berperang, untuk sebuah pertikaian, pertengkaran dan sebuah permusuhan yang luar biasa. Nabi SAW mengharamkan Madinah dengan cara tidak dibenarkan membawa senjata di Madinah yang siap digunakan untuk sebuah permusuhan. Ya, dengan alasan permusuhan. Itu di kota Madinah. La yuhmal fiha sila liqital, untuk sebuah peperangan. Wala tukhbatu fiha syajarah, dan tidak dipotong, dicabut di dalamnya sebuah satu batang pohon pun. Illa li alfin, kecuali untuk makanan ternak. Ya, bila mana ada dari daun-daun tanaman yang tumbuh di Madinah dimanfaatkan untuk makanan ternak, maka dikecualikan oleh Nabi. Tetapi kata para ulama termasuk Imam Nawawi, itu hanya daunnya saja yang diambil, ranting-rantingnya atau dahannya jangan diambil. Kalau memang ada digunakan, difungsikan sebagian daun yang dari tanaman yang tumbuh di Madinah, boleh dimanfaatkan, diambil, tetapi hanya sekedar daunnya saja. Daunnya saja yang diambil untuk makanan hewan ternak. Kemudian Nabi melanjutkan doanya, Allahumma barik lana fi madinatina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada kota Madinah ini. Kemudian Allahumma barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada takaran sa' kami. Takaran sa' itu sebuah takaran di zaman Nabi untuk menakar tanaman-tanaman, buah-buahan, hasil pertanian. Itu gunanya. Artinya memberikan Allah, Nabi berdoa untuk keberkahan hasil pertanian, hasil tanaman-tanaman di sana. Allahumma barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada takaran mud kami. Ya, yang satu sa', yang satu mud. Satu sa' itu 4 mud. Satu sa' 4 mud. Ya, ini ukuran takarannya. Satu sa'nya 4 mud. Jadi sa' lebih besar daripada mud. Allahumma barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berkahilah pada kami pada takaran sa' kami. Allahumma barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah pada takaran mud kami. Allahumma barik lana fi madinatina. Allahumma ja'al ma'al barakati barakataini. Ya Allah, berkahilah kami pada kota Madinah ini. Allahumma, ya Allah, jadikan satu keberkahan dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat. Ya Allahumma ja'al ma'al barakah. Kalau engkau telah berikan kepada kami keberkahan, maka tambahkan lipatan 1 kali lagi, ya Allah. 2 kali lipat keberkahan lagi. Kemudian Nabi berkata, walladhi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Nabi bersumpah dengan nama Allah, ma minal madinati syi'bun, tidaklah di kota Madinah itu ada syi'b. Syi'b ini adalah jalan, tempat yang berada di antara 2 gunung. Ya, celah yang ada di antara 2 gunung, gang kalau dalam bahasa kita. Ya, tidak ada di Madinah itu satu gang pun wala naqbun, dan satu lowong, lorong pun, illa alaihi malakani, kecuali maksudnya gang atau lorong yang merupakan jalan menuju Madinah, jalan untuk masuk ke kota Madinah, tidak ada satu jalan pun yang membawa ke kota Madinah kecuali di situ ada dua malaikat, yahrusaniha, yang menjaga Madinah tersebut. Jadi dijaga ketat oleh para malaikat. Kata Nabi SAW, hatta taqdamu ilaiha, hingga kalian yang keluar meninggalkan Madinah balik lagi ke Madinah. Jadi jangan kalian khawatirkan keluarga kalian di Madinah. Inilah jawaban Nabi untuk para sahabatnya tadi yang khawatir. Tidak ada satu lorong, jalan sempit yang merupakan jalan menuju Madinah kecuali di situ ada dua malaikat yang berada di sana untuk menjaga pintu masuk ke kota Madinah. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal linnas. Kemudian Nabi berkata kepada mereka yang tadi khawatir, irtahilu, berangkatlah. Fartahalna, maka kami pun berangkat. Faakbalna ilal Madinah, maka kami pun mengarah menuju kembali ke Madinah. Fawalladhi nahlifu bihi, maka demi zat yang kami bersumpah dengannya, au yuhlafu bihi, atau bersumpah dengannya, asyakku fi min Hammadin, keraguan ini terjadi pada Hammad, salah seorang perawi. Ma wada'na rihalana hina dakhalna al-Madinah hatta aghara alaina banu Abdullah bin Atfan. Tidaklah kami meletakkan barang-barang bawaan kami di sesampainya kami di Madinah, tiba-tiba datang musuh menyerang. Hatta aghara alaina banu Abdullah bin Ghatafan, keluarga atau kabilah Abdullah bin Ghatafan datang menyerang Madinah. Wa ma yuhijuhum qabla dhalika syai'un, dan tidaklah yang menghalangi, yang membuat mereka takut menyerang Madinah sebelum kami tiba, kecuali sesuatu. Jadi ketika kota Madinah tidak ada laki-lakinya, tidak ada pejuang-pejuangnya, tidak ada tentara-tentaranya, tidak juga orang-orang yang berkeinginan untuk menyerang Madinah untuk melakukan tindakan pengerusakan untuk penduduk Madinah, itu tidak terjadi apa-apa. Tidak ada, mereka ketakutan. Dan kasus yang tadi diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, para sahabat yang tadi mengkhawatirkan keluarganya diserang oleh musuh di Madinah, ternyata aman. Tetapi ketika mereka setelah sampai di Madinah, baru datang musuh. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Tidak perlu dikhawatirkan walau mereka tidak ada di sana, karena di Madinah itu ada setiap lorong, setiap jalan yang merupakan jalan masuk kota Madinah, kecuali sudah tidaklah ada itu, kecuali sudah ada dua malaikat yang menjaga di sana, mengelindungi penduduk kota Madinah. Inilah alasan Abu Sa'id Al-Khudri menasihati siapa? Abu Sa'id Maulal Mahri untuk tidak pergi meninggalkan kota Madinah. Yaitu doa Nabi tadi, luar biasa. Nabi SAW berdoa untuk keberkahan untuk penduduk Madinah, berdoa keberkahan untuk makanan mereka. Didoakan Nabi, Allahumma barik lana fi sa'ina, Allahumma barik lana fi muddina. Ya, diberkahi Nabi yang tinggal di sana mendapatkan doa ini, tetapi dengan tujuan untuk tinggal dengan memang kemuliaan tempat itu. Tetapi kalau hanya tinggal di sana hanya kebutuhan bisnis atau karena ada kepentingan-kepentingan duniawi dan sama sekali tidak mengindahkan aturan dan adab tinggal di Madinah, tidak akan mungkin mendapatkan doa Nabi ini. Ya, tidak akan mungkin mendapatkan doa Nabi, apalagi yang datang ke Madinah untuk melakukan tindakan kejahatan, tindakan dosa dan maksiat. Ini sama sekali justru bukan mendapatkan berkah dari doa berkah dari Nabi SAW, justru dia mendapatkan doa ancaman kutukan dari Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis yang kita pelajari, man ahdatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang tinggal di sana untuk melakukan dosa atau memberikan fasilitas media sarana untuk orang yang berbuat dosa, maka dia akan mendapatkan laknat Allah, laknat semua malaikat, laknat semua manusia. Ini perbedaan antara dua orang yang tinggal di sana tadi. Yang pertama kalau ketinggalnya karena dia tahu itu tempat yang suci, tempat yang tanah haram, kemudian dia ingin mendapatkan keutamaan tinggal di sana, dekat dengan masjid Nabi, banyak beribadah di sana, maka dia akan mendapatkan doa Nabi tadi dalam makanannya, dalam tempat, dalam waktunya tinggal di sana. Bila mana dia meninggal di sana, dia juga akan mendapatkan keberkahan meninggal di sana, dan bahkan mendapatkan janji dari Nabi, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau sekiranya mereka tahu bahwasanya tinggal di Madinah itu tidak akan mungkin tertandingi keutamaannya dari tinggal di tempat manapun di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, semuanya dalam hadis, baik itu dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim ini, ataupun dalam hadis Sahih Bukhari. Intinya hadis yang panjang ini menjelaskan keutamaan tinggal di kota Madinah. Orang yang tinggal di Madinah tidaklah meninggalkannya kecuali Allah akan ganti dia yang meninggalkan karena tidak suka dengan yang orang yang lebih baik daripada dia, sebagaimana dalam hadis yang telah kita pelajari. Tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena dia sudah tidak menyukai tinggal di Madinah. Tidak aman di sini, tidak lebih baik tinggal tempat yang lain, di sini tidak ada keistimewaannya, tidak ada keutamaannya. Maka kalau dia sudah pergi, maka Allah akan ganti dia dengan orang yang lebih baik dalam di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah merupakan celaan bagi orang yang tidak yang meninggalkan kota Madinah karena tidak menyukai. Dan ini yang perlu kita tanamkan. Bila mana nanti kita berangkat umrah atau sampai di Madinah dan ada rasa ketidakpuasan, ada rasa sempit hati kita tinggal di sana, kemudian kita hendak cepat-cepat pergi, apalagi karena mengalami cobaan, rintangan beratnya, apalagi di musim-musim yang sangat ekstrim bagi kita, akhirnya kita menginginkan untuk cepat balik. Ini Allah akan ganti dengan jemaah umrah yang memang menginginkan lama-lama di sana. Ya, ini yang perlu kita khawatirkan. Jadi Abu Sa'id Maulal Mahri tadi, ketika hendak meninggalkan kota Madinah karena mereka mendapatkan cobaan, penyakit, wabah. Karena nanti akan kita dapatkan hadis Nabi SAW menjelaskan di Madinah itu ada wabah penyakit. Ya, orang-orang yang asing tinggal di sana pasti akan terancam penyakit ini, akan cepat dihinggapi oleh penyakit tersebut, dan terkadang dia membawa kematian. Ya, berat memang. Akhirnya Nabi SAW, dan ini yang dicelakan atau yang membuat puas orang-orang Quraisy, ada rasa kepuasan sedikit di hati mereka ketika sebagian dari penduduk Mekah meninggalkan kota Mekah. Sebenarnya bukan mereka meninggalkan, tetapi mereka diusir. Ya, mereka diusir. Nabi kita diusir, para sahabat diusir. Maksud diusirnya mereka tidak, penduduk Mekah tidak mau melihat lagi mereka di kota Madinah. Sehingga mereka melakukan berbagai macam cara untuk menyudutkan, untuk mengintimidasi, untuk melakukan tindakan keras dan mengancam, menghilangkan rasa aman untuk mereka yang beriman di sana, untuk tetap berada di sana. Akhirnya Allah izinkan. Allah yang mengizinkan mereka meninggalkan tempat lahir mereka, tempat tinggal mereka, dan meninggalkan harta milik mereka, menyelamatkan agama, pindah ke Madinah. Jadi bukan mereka yang menginginkan kota Madinah, tetapi inilah pilihan Allah. Allah memilih Madinah sebagai tempat termulia yang kedua. Ya, walaupun tempatnya memang sudah dikenal ada wabah, dan ketika orang Quraisy mendengar bahwasanya para sahabat Muhajir itu berangkat ke kota Madinah, ada rasa, cobalah nanti mereka rasakan. Cobalah, akan pasti akan menyesal mereka sampai di sana. Karena di situ ada wabah penyakit. Nabi SAW sesampainya di sana berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan wabah tadi ke Juhfa. Ya, ke Juhfa. Dipindahkan. Ada sebagian orang mengatakan ke Robadah. Robadah dengan Juhfa tidak terlalu jauh jaraknya. Intinya wabah yang khusus itu dipindahkan oleh Allah dengan doa Nabi SAW. Dipindahkan, walaupun di sana nanti pasti akan ada penyakit-penyakit bagi mereka yang baru. Ya, karena memang sangat menuntut kita harus keras tinggal di Madinah. Harus keras, harus kuat, apalagi dalam masa ujian mempertahankan agama, akidah. Memang tidak ada yang mulia dicapai, tidak ada sebuah kemuliaan pun dicapai dengan mudah. Pasti perlu ada perjuangan, perlu ada pengorbanan dan seterusnya. Ini yang membuat Abu Sa'id Maulal Mahri ini berkeinginan memboyong semua keluarganya untuk tinggal di Rif, tempat yang lebih nyaman, tentram, di sana banyak tanamannya, subur, sementara di Madinah tidak. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri menasihati beliau untuk tidak melakukan keinginan tersebut dan mengatakan ilzamil Madinah, tetaplah engkau berada di Madinah. Kemudian dia sebutkan alasannya, hadis yang panjang tadi, Nabi mencintai Madinah, para sahabat juga mencintai Madinah, para sahabat yang mengkhawatirkan keluarganya tinggal di Madinah dari serangan musuh. Ternyata Nabi katakan ketika Madinah itu mereka tinggalkan, para malaikat sudah menjaganya. Para malaikat sudah menjaganya. Mana lebih ampuh penjagaan manusia daripada penjagaan malaikat. Makanya cerita Abu Sa'id Khudri, mereka setelah menunaikan urusan mereka dan cepat-cepat balik ke kota Madinah, baru saja mereka selesai meletakkan barang bawaan, tiba-tiba mereka mendengar ada serangan musuh. Menunjukkan bahwasanya selama mereka tidak ada, Madinah itu dijaga oleh malaikat dan tidak ada yang berani masuk. Ketika para sahabat sampai di kota Madinah, barulah ada serangan. Tentu di serangan itu tidak ada artinya karena para sahabat sudah ada di sana. Walaupun musuh berkeinginan untuk mendapatkan kesempatan ketika para sahabat Nabi tidak ada di Madinah, mereka menyerang, tetapi justru mereka tidak mampu menyerang. Mereka sudah usahakan, mereka sudah bertindak, tetapi mereka niat mereka, usaha mereka itu digagalkan terus oleh para malaikat. Ketika mereka sampai, para sahabat sampai, Nabi sampai di Madinah, barulah mereka berhasil, dan nanti tugas para sahabat lagi untuk menjaga keamanan kota Madinah. Itu kesimpulan dari hadis yang panjang tadi, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan intinya tadi adalah keutamaan tinggal di kota Madinah, dan jangan sampai kita tidak ada rasa cinta terhadap Madinah, apalagi bagi kita yang sudah berada di sana, tidak merasakan ada keistimewaan, rasa ketenangan, ada kenyamanan, ada kecintaan, ada hal yang spesial yang rasa kita rasakan di sana. Kalau itu tidak ada, maka mungkin sangat hampa di jiwa kita dari keimanan. Tidak terasakah oleh kita di sana tanah disebut sudah diinjak oleh dua telapak kaki yang termulia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau meninggal di sana, para sahabat hidup di sana, di sana cahaya-cahaya hidayah menyebar ke seluruh dunia. Ya, ini yang harus kita rasakan saat tinggal di kota Madinah. Dan tentu ini adalah kecintaan yang terus tumbuh ada di setiap jiwa dan kalbu setiap orang-orang yang beriman dimanapun mereka berada. Dan kita cukupkan perjumpaan kita di pagi hari ini hanya membaca satu buah hadis yang cukup panjang, cerita dan kasus yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.